Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik para ikhwan dan akhwat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul, duduk di majelis ilmu yang mulia ini, insyaAllah melanjutkan kembali materi pembahasan yang penting, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Bagaimana kita bisa merealisasikan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Jadi kita akan melanjutkan materi kitab tauhid. Sekarang kita masuk bab bab 56. Insyaallah kalau waktu yang cukup kita sampai bab 58. Bab 56, judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah tentang ucapan lau, seandainya. Jadi hukum kita mengucapkan kata seandainya, kalau, mun kalau bahasa sambasnya mun. Apa hukum mengucapkan kata seandainya tersebut? Kita masuk pada dalil yang disebutkan oleh penulis. Pertama beliau sebutkan surat Ali Imran ayat 154. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna kul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Mereka orang-orang munafik mengatakan, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ, seandainya kita memiliki شَيْءٌ, yaitu campur tangan di dalam kejadian, di dalam peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa ini berkaitan dengan perang Uhud. Dalam perang Uhud, para sahabat bersama Rasul itu kalah. Nah, mereka orang-orang munafik mengatakan setelah kekalahan itu terjadi, seandainya kita bisa menentukan kejadian sesuatu, minal amri syai'un ma kutilna hahuna, pasti kita tidak akan terbunuh di sini, yaitu di perang Uhud. Kul, katakanlah, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian itu di rumah-rumah kalian, labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu. Orang-orang yang telah ditakdirkan akan wafat terbunuh pasti akan keluar ila madajihim, ke tempat di mana mereka wafat. Jadi saat kekalahan itu terjadi, orang-orang munafik mengatakan, seandainya kita yang mentakdirkan itu terjadi, pasti kita tidak akan terbunuh. Lalu Allah perintahkan, Allah jawab, seandainya kalian di rumah-rumah kalian dan waktu ajalnya sudah tiba, pasti kalian akan keluar juga menemui tempat wafatnya kalian tersebut. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah berbuat demikian untuk menguji apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Waliyumahhisu ma fi qulubikum. Dan agar Allah membuktikan apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Al-Imran 154. Ini tentang perang Uhud. Dalam perang Uhud, sebelum terjadinya perang, maka Rasul mengajak para sahabatnya untuk musyawarah. Di situ ada Rasul bersama para sahabat berkumpul untuk musyawarah, untuk mengambil keputusan apakah mereka harus menunggu di Madinah sehingga terjadi perangnya di Madinah saja, ataukah mereka keluar mendatangi musuh. Maka ada dua pendapat di kalangan para sahabat. Jadi kita lihat Rasul mengajak para sahabat itu musyawarah dalam menentukan keputusan. Ini sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasul semua perbuatannya dibimbing oleh wahyu. Tapi saat mengambil keputusan, Rasul mendengarkan pendapat masukan dari para sahabatnya. Pelajaran yang kedua, yang memimpin musyawarah tersebut adalah orang yang berilmu, seorang Rasul. Kalau sekarang, orang yang berilmu, para ulama atau ahli ilmu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari musyawarahnya Rasul dalam perang Uhud tersebut. Dapatlah dua pendapat. Pertama, sahabat-sahabat yang senior. Sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendapat mereka, kita sebaiknya menunggu saja di Madinah. Jadi tidak usah keluar, tidak usah keluar ke Uhud. Menunggu saja kita menghadapi mereka di Madinah. Kenapa? Pertimbangannya karena Madinah lebih mengetahui medannya mereka. Jadi medan kan lebih dikuasai kalau di Madinah. Kemudian ada anak-anak, wanita-wanita yang bisa ikut membantu dengan melempari batu dan yang semisalnya. Ini pendapat golongan yang senior. Pendapat yang kedua adalah orang-orang yang muda-muda, para pemuda dari kalangan para sahabat. Semangatnya masih menggebu-gebu. Mereka mengatakan, kami semenjak jahiliyah tidak pernah menunggu diserang. Tidak pernah menunggu diserang. Kami kalau perang ya kami menyerang, mendatangi musuh-musuh. Hingga akhirnya Rasul mengalah, lebih memilih pendapat para pemuda tersebut. Lalu keluarlah Rasul bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Uhud. Jadi yang dipilih pendapat para pemuda. Terjadilah perang dan kisahnya masyhur. Saat itu para sahabat mengalami kekalahan. meninggal di kalangan para sahabat sebanyak 72 orang yang mati syahid. Nah, kalah. Ketika kalah tersebut, maka muncullah ucapan orang-orang munafik tadi dalam surat Ali Imran 154. Lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Seandainya kita bisa menentukan urusan, mentakdirkan segala sesuatu, pasti kita tidak akan wafat. Ucapan lau di awal itu kan lau. Seandainya mun kita yang bisa ngatur, kalau bahasa kita, pasti kita tidak akan terbunuh. Ucapan lau di situ tujuannya apa? Protes kepada takdir yang telah terjadi. Protes kepada takdir yang telah terjadi. Jadi surat Ali Imran ayat 154-153. Ayat 154 ini menghikayatkan tentang protes mereka atas takdir yang telah terjadi. Apa hubungannya dengan judul bab? Judul babnya kan larangan mengucapkan lau. Contohnya Ali Imran 154. Dan kalau kita lihat dari kisahnya, ucapan lau mereka tersebut untuk protes atas takdir yang sudah terjadi. Jadi Ali Imran 154, larangan mengucapkan lau jika tujuannya untuk protes terhadap takdir yang sudah terjadi. Nanti akan kita perinci lagi. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Ali Imran masih ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim, dan orang-orang yang mengatakan ini masih sama, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan kepada ikhwanihim, saudara mereka. Apakah orang munafik saudara kaum muslimin? Karena Allah mengatakan orang munafik mengatakan kepada saudara mereka. Apakah orang munafik itu saudara kita? Nah, disebutkan saudara di sini karena orang munafik itu menampakkan keislaman. Mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Disebutkan saudara maksudnya secara zahir tampilan luarnya mereka itu muslim. Bukan saudara yang sebenarnya. Itu salah satu penjelasan ulama. Dan orang-orang munafik berkata kepada saudara mereka, yaitu para sahabat, kepada Rasul dan para sahabat. Waqa'adu, sedangkan mereka itu duduk-duduk saja. Mereka tidak ikut berjihad. Mereka ngomong dan mereka cuma duduk-duduk saja. Lau ato'una ma kutilu. Kalau mereka itu taat, kalau mereka mau mengikuti pendapat kita, ma kutilu, pasti mereka tidak akan dibunuh. Kan sudah dipilih oleh Rasul bahwasanya keputusannya kita akan keluar di dalam perang Uhud tadi. Ketika sudah diperintahkan untuk keluar ke dalam perang Uhud, itulah syariat. Keluarnya para sahabat itulah syariat. Syariat yang sudah diputuskan. Keputusan Rasul itu syariat. Ketika Rasul mengambil keputusan itu dan gagal, kata mereka apa? Seandainya mereka mengikuti pendapat kami. Nah, ini juga protes. Tapi protesnya kepada apa? Kepada syariat. Kalau Ali Imran 154 itu protes kepada takdir yang sudah terjadi, Ali Imran 168 protes kepada syariat. Jadi sudah diputuskan syariatnya, Rasul keluar bersama para sahabat untuk menghadapi musuh di Uhud. Dan terjadilah apa yang terjadi, kata mereka, kalau mereka mau mentaati kita, nah protes dia. Keputusan syariat itu salah. Jadi ucapan lau, seandainya mereka mau taat kepada kami, seandainya mereka mengikuti pendapat kami, jadi seandainya di situ untuk memprotes syariat. Kemudian seandainya mereka itu mau mengikuti pendapat kami, ma kutilu, pasti mereka tidak akan terbunuh. Qul, Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, fadra'u an anfusikumul maut. Tolaklah, tolaklah dari diri kalian itu kematian. In kuntum shodiqin, jika kalian itu benar-benar jujur. Jadi intinya Ali Imran 168, ucapan lau yang mereka sebutkan, lau atau auna, seandainya mun, mun biak mau dengar, daanlah dia belabik, kalau bahasa kita, mun biak mau dengar, daanlah dia dibunuh, tapi biak mangal dah mau dengar. Nah, kalau bahasa kita, kalau bebasnya, jadi lau di situ untuk memprotes syariat yang sudah ditetapkan. Kemudian dalil yang ketiga. Lanjut dalil yang ketiga. Diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kan langsung lompat kepada ihris ala ma yanfa'uka, ya kan? Ada penggalan yang dibuang. Kita baca dari awal. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka say'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin kul qaddarallah wa ma sya'a fa'al fa inna law taftahu amalas syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan kedua-duanya itu baik. Mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, dan kedua-duanya baik. Jadi mukmin itu ada yang kuat imannya, ada yang lemah. Tapi selemah-lemahnya mukmin itu juga kebaikan daripada dia itu kafir. Jadi ucapan Rasul wa fi kullin khair, dua-duanya itu baik untuk menghilangkan anggapan bahwasanya mukmin yang lemah imannya itu buruk. Enggak. Selemah-lemahnya iman mukmin masih jauh lebih baik daripada dia itu kafir. Intinya mukmin ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat apanya nih? Kuat hati, kuat ilmu dan keimanan. Mukmin yang lebih dicintai itu kuat ilmu dan kuat keimanan. Karena ilmu dan iman yang kuat, disitulah badannya akan ikut kuat. Berapa banyak orang yang badannya kuat, besar, kekar, barbelan, mampu dia, tapi untuk membuka kelopak mata dia enggak mampu untuk sholat subuh. Fisiknya kuat, tetapi karena imannya lemah, jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, luar biasa, mampu bawa barbel ratusan kilo, tapi di hadapan syahwat khamr di depan matanya, dia enggak mampu menolaknya. Keimanannya yang lemah. Jadi memang fisiknya kuat itu bagus, tapi yang dimaksud di sini yang lebih Allah cintai adalah kekuatan ilmu dan iman. Kekuatan ilmu yang dan iman inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan harta. Kenapa? Kalau kita lihat kekuatan fisik, ada orang-orang terdahulu yang besar-besar badannya, yaitu kaum 'Ad dan Samud. 'Ad dan Samud, kaum Samud. Saking kuatnya mereka, batu-batu di gunung yang besar-besar itu dipahat sama mereka menjadi rumah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Batu-batu itu dipahat menjadi rumah. Tetapi kekuatan fisik itu enggak ada manfaatnya kalau tidak beriman. Begitu juga kekuatan harta. Kekuatan harta enggak ada manfaatnya kalau tidak beriman. Kita lihat Firaun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang yang kuat secara harta dan kekuasaan. Tapi tatkala imannya tidak ada, tidak bermanfaat kekuatan tersebut. Jadi intinya mukmin yang kuat adalah kuat iman dan ilmunya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah atas hal-hal yang bermanfaat. Semangat, semangat tidak sekedar semangat, tapi pilih dalam hal apa kita bersemangat. Di sini Rasul menjelaskan semangat itu diperintahkan, tidak boleh malas. Kita harus semangat, cuman semangat bukan sekedar semangat, tapi semangat dalam hal apa dulu. Semangat harus ma yanfa'uka, dalam hal yang bermanfaat untukmu, manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan lemah, jangan futur, jangan malas. Wa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu, fala takul, jangan katakan lau anni, seandainya aku, fa'altu lakana kada wa kada, kalau aku melakukan ini pasti kejadiannya begini dan begini. Walakin kul, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah takdirkan semuanya pasti terjadi. Fa inna lau taftahu 'amala syaitan, karena ucapan lau itu bisa membuka pintu setan. Pertama, kita lihat hadisnya secara benar. Poin pertama, manusia di dalam usaha itu ada empat fase atau ada empat tingkatan. Kullun nasi yaghdu faba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dalam sebuah hadis, setiap manusia itu berusaha, berbuat, melakukan kegiatan. Setiap manusia ada kegiatan yang mereka kerjakan. Diam pun itu kegiatan juga. Ngape? Nogo. Ya itu diam kegiatan juga. Ngape? Diam. Diamnya kan ada yang ngape? Melamun, ya kan? Jadi diamnya dia pun melakukan kegiatan. Tidur, tidur juga kegiatan. Apa kegiatannya? Tidur. Melamun, melamun juga kegiatan. Jadi semua manusia itu melakukan kegiatan. Nah, usaha yang dilakukan manusia itu yang diperintahkan oleh Rasul ada empat fase. Fase pertama, harus semangat dalam melakukan sesuatu. Semangat. Tidak boleh setengah setengah, harus semangat, mencurahkan semua kemampuan. Yang kedua, semangat tadi dalam ucapan Rasul, ihris. Ihris, semangatlah. Itu poin pertama. Yang kedua, wasta'in billah. Setelah kita curahkan kemampuan kita semaksimal mungkin, wasta'in billah, dicurahkan semua ikhtiar, kemampuan kita, ilmu yang kita miliki, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan, tawakal. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jas. Wala ta'jas itu istimrar. Jangan putus tengah jalan. Lakukan saja, pertama semangat melakukannya, yang kedua mohon pertolongan kepada Allah, yang ketiga istimrar, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, jangan berhenti di tengah jalan. Yang keempat, wa in asabaka syai'un, jika yang terjadi malah di luar prediksi kita, jika yang terjadi tidak sesuai harapan. Nah itu maksudnya. Ya kan? Pertama kita semangat, yang kedua kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga wala ta'jas, istimrar, terus kita lakukan usaha tersebut, dan hasilnya yang terakhir Rasul sebutkan kemungkinan jeleknya, jika yang terjadi tidak sesuai keinginan kita, jangan engkau katakan seandainya aku begini pasti begini, seandainya aku ndak beli itu pasti ndak bangkrut, seandainya tidak buka toko di sini pasti tidak bangkrut, seandainya buka toko di sini pasti berhasil. Ketika yang terjadi itu tidak sesuai harapan, tidak boleh ucapkan seandainya, mun, itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Tapi ucapkanlah kata Rasul, qaddarallahu masya'al, masya'fa'al, segala sesuatunya Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kenapa tidak boleh mengucapkan lau? Karena lau itu membuka pintu setan. Karena lau membuka pintu setan. Jadi poin pertama tadi, empat fase yang harus diperhatikan dalam semua usaha yang kita kerjakan. Fase pertama, semangat. Semangat, ihris. Ihris ini biasanya sebelum memulai sesuatu kita semangat. Yang kedua, wasta'in billah. Di saat kita mengerjakan hal tersebut, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil istimrar, terus menerus kita lakukan, tidak berhenti. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melakukan hal tersebut, setelah melakukan usaha tersebut, maka kadang dia berhasil, kadang dia gagal. Rasul sebutkan kemungkinan kalau dia gagal, tidak boleh kita ucapkan lau tadi. Seandainya aku begini, pasti begini. Seandainya tidak begini, pasti begini. Nah, ucapan lau yang ketiga ini, ucapan lau di sini yang ketiga, tadi surat Ali Imran 154, launya untuk apa? Protes kepada takdir. Yang kedua, Ali Imran 168, launya untuk protes kepada syariat. Yang ketiga ini, launya ini untuk angan-angan. Untuk angan-angan. Seandainya begini, seandainya begini, seandainya begini, itu angan-angan namanya. Ini juga masuk kategori terlarang. Kesimpulannya, ada banyak ucapan lau. Jadi ucapan lau itu banyak. Ucapan seandainya, dalam kurung lau. Satu, protes kepada takdir. Jadi Ali Imran, Ali Imran 154. Kedua, protes kepada syariat. Ali Imran 168. Yang ketiga, angan-angan. Angan-angan. Hadis Abu Hurairah. Yang keempat, kita tambah nih biar lebih jelas. Keempat, kecewa atau menyesal. Kecewa atau menyesal. Atau menyesal. Yang kelima, berhujah dengan takdir untuk maksiat. Berhujah dengan takdir saat bermaksiat. Seperti ucapan orang kafir, lau sya'allah ma asyrakna. Lau sya'allah ma asyrakna. Kalau Allah itu menghendaki, lau. Kalau Allah menghendaki, kata orang kafir, kami pasti tidak berbuat syirik. Ini juga lau. Tujuannya lau ini berhujah dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Mereka bermaksiat, kan Allah mentakdirkan kami berbuat maksiat. Kalau Allah tidak menghendaki, kami enggak bisa bermaksiat. Tapi karena Allah menghendaki, kami berbuat maksiat. Jadi lau di sini untuk berhujah dengan takdir. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, sekedar memberitahu, mengabarkan. Sekedar mengabarkan saja. Nah, ini bentuk-bentuk ucapan lau. 1 sampai 5 semuanya haram. Yang nomor 6 yang boleh. Apapun alasannya ucapan lau itu hukum asalnya terlarang. Kecuali tujuannya sekedar mengabarkan saja, ngasih tahu. Mana contohnya? Contohnya praktek Nabi itu banyak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kullis wudu. Laula an asyqa. Asyqa ala ummati la amartuhum la amartuhum bisiwaki. Lau, kata Rasul, lau. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak. Seandainya tidak memberatkan, mengabarkan saja. Tidak ada unsur protes, tidak ada unsur kecewa atau menyesal, tidak ada angan-angan. Itu lain lagi. Laula ana walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Walau la ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ini ucapan Rasul tentang Abu Thalib, amannya kan dapat keringanan siksanya kan. Laula ana, kalau bukan karena aku, pasti dia itu di dalam kerak neraka paling bawah. Ini juga memberitakan, kalau bukan karena aku, berita, sekedar berita saja. Kemudian contoh lain lagi, laula hadasatu ahdi qaumika bil kufri lana qattul ka'bah. Laula hadasatu qaumika qaumiki bil kufri lana qattul ka'bah la na qattul ka'bah. Seandainya ini Rasul bilang kepada Ibunda Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru masuk Islam, pasti aku akan hancurkan Ka'bah dan dibangun atas kaidah apa? Pondasinya Nabi Ibrahim. Laula, seandainya bukan karena kaummu baru masuk Islam. Sekedar memberitahukan saja. Jadi ucapan seandainya, mun bahasa kita, mun sekedar ngabarkan berita, itu enggak masalah. Tapi kalau ada unsur sini kecewa, kalau jadaan pergi ke seberang, mungkin jadaan kena langgar. Itu sama, kecewa, itu terlarang, haram dalam Islam. Kenapa? Kenapa dia haram? Alasannya gampang. Haramnya dia itu karena semua yang terjadi atas takdir Allah. Semua yang terjadi atas takdir Allah. Kewajiban kita itu menerima takdir yang terjadi. Kalau ucapan lau tujuannya kecewa, kekecewaan ini memang diinginkan oleh setan. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena ucapan lau membuka pintu setan. Kan dalam hadis, kalau kita mimpi, pasti kita sedih atau kita takut. Kata Rasul, jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Setan itu sengaja ingin buat kita sedih, buat kita takut, buat kita khawatir. Setan senang. Mukmin sedih itu setan senang. Tapi dalam Islam seorang mukmin harus ihris, semangat. Enggak usah sedih, enggak usah takut. Karena setan itu senang dengan hal tersebut. Jadi, hadis tadi yang terakhir itu kan, fa innal lau taftahu amala syaitan. Karena ucapan lau itu membuka pintu setan. Sebab setan itu senang kalau orang yang beriman itu sedih. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana bunyinya ini? Dalam sebuah ayat itu mana bunyinya? Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya najwa, berbisik-bisik itu datang dari setan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman itu sedih. Misalnya di bertiga, dua orang ngomong bisik-bisik, yang satunya enggak diajak ngomong. Yang satu tentu sudah berprasangka, ya kan? Ngomongnya aku ke atau apa ke, sedih dia. Nah, innaman najwa tadi, najwa, bisik-bisik itu dari setan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang yang beriman itu sedih. Intinya kecewa, sedih, putus asa itu diinginkan oleh setan. Setan ingin kaum muslimin itu sedih, putus asa, kecewa. Setan ingin. Dan ini dilarang di dalam Islam. Kita itu diperintahkan untuk terus bersemangat. Selesai bab lau, kesimpulannya itu, hukum lau itu kesimpulannya di situ. Intinya kalau ucapan lau itu sekedar untuk memberitahukan, mengabarkan, memberitakan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ada unsur berangan-angan, putus asa, menyesal, apalagi protes, kepada takdir, protes kepada syariat, semua itu diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai muslim mengagungkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, lanjut pada bab 57. Bab 57 pendek. Hukum mencela angin atau udara. Masih ingat antum hukum mencela masa? Sudah pernah kita bahas hukum mencela masa. Apa bedanya mencela masa dengan mencela angin? Jawabannya podo wae. Same aja. Kenapa diulang lagi sama penulis? Ya mungkin hikmahnya murojaah, kita ngulang lagi. Hikmah yang kedua, kalau mencela masa itu banyak kejadiannya. Mencela angin banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya di kalangan orang Arab. Tapi intinya murojaah, ngulang-ngulang saja. Pembahasannya sama dengan hukum mencela masa. Kalau dia mencela angin, tujuannya adalah mencela Allah langsung, maka ini kufur. Kalau dia mencela angin dengan keyakinan angin yang berbuat di alam semesta, ini juga kufur. Sama dengan masa kemarin, mencela masa tujuannya ingin mencela Allah, sama kufur. Mencela masa dengan keyakinan masa waktu yang berbuat, ini juga kufur. Kapan dia tidak menjadi kufur? Dia mencela angin tapi dia meyakini Allah yang mengatur semua, bukan tujuannya untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Absyaqo. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya mauquf. Mauquf itu hadis yang sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Intinya ini ucapan Ubay, bukan ucapan Rasul. La tasubbur rih wa idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Azallah. Fadhol. Allahu akbar. Allahu Akbar. صلى الله عليه وسلم محمد الرسول والصبر إلى في مقام محمد الذي kita terus hadisnya tadi dari Ubay bin Ka'ab, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Wa idza ra'aytum ma takrahun, jika kalian melihat apa yang tidak menyenangkan, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, kami meminta kepadamu kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada menyertainya di dalamnya, wa khairi ma umirat, dan kebaikan yang engkau perintahkan dia atasnya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan keburukan yang engkau perintahkan dia. Jadi diawali dengan kata la tasubbur rih, jangan mencela angin, sama dengan ketika membahas la tasubbud dahra, jangan mencela masa, fa innallaha huwad dahr, karena Allah lah yang membolak-balikkan masa. Di sini juga la tasubbur rih, jangan mencela angin. Jika kalian menjumpai sesuatu yang tidak kalian senangi, maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, wa na'udzubika min syarri hadhihi ri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Intinya mencela angin kasusnya atau hukumnya sama dengan hukum mencela masa. Mencela angin hukumnya sama dengan hukum mencela masa. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, doa ketika kita melihat angin yang jelek, angin topan atau angin kencang gitu. Intinya angin-angin yang konotasinya negatif. Doanya adalah, ada dua doanya. Doa pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya pendek. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin dan aku berlindung dari keburukannya. Ini doa ini mirip ketika kita baru nikah. Saat kita baru nikah kan, kita pegang ubun-ubun, kita berdoa dengan doa yang kedua. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha. Aku inginkan kebaikan istriku dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Sama doanya, bunyinya sama, mirip-mirip aja. Jadi doa yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka min syarri min khairi hadhihi ri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Selesai. Lanjut bab 58. Kan target anak sampai 58. Bab 58 tentang prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang berprasangka buruk kepada Allah. Ada dua dalil di sini, surat Ali Imran 154 dengan surat Al-Fath ayat 6. Surat Ali Imran ayat 154, yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah ghairal haqqi, Allah namakan dengan ghairal haqqi, yang tidak benar. Dinamakan juga dengan dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Dua nama prasangka buruk kepada Allah, dua nama. Dalam surat Ali Imran 154, nama pertama ghairal haqq. Nama yang kedua dhannal jahiliyah. Apa kata mereka? Seandainya kita bisa mengatur urusan itu. Di prasangka buruk mereka, kok kita bisa kalah? Seandainya kita yang mengatur urusan, kita gak mungkin kalah. Mereka berprasangka buruk, Allah sengaja mengalahkan orang-orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Fath ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu. Namanya dengan dhannas sawu. Namanya adalah dhannas sawu. Pertama tadi namanya ghairul haqq, yang kedua namanya dhannal jahiliyah, yang ketiga dhannas sawu. Sama-sama prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira. Jadi intinya Ali Imran ayat 154 dengan Al-Fath ayat 6 menghikayatkan prasangka buruknya orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan memenangkan mereka. Dan disebutkan tentang ucapannya Ibnu Qayyim. Intinya itu prasangka buruk kepada Allah. Kita langsung saja sebutkan contoh-contoh prasangka buruk kepada Allah. Pertama, contohnya menyangka bahwa Rasul dan kaum muslimin itu kalah. Dalam perang Uhud kalah mereka, padahal sebenarnya tidak kalah. Enggak mungkin kaum muslimin itu kalah. Kaum muslimin pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, menyangka Islam ini akan hilang, akan sirna, tenggelam. Enggak mungkin Islam ini bisa hilang karena Allah yang menjaga agama ini. Contoh yang ketiga, menyangka bahwa kesyirikan akan menang, kekufuran, kesyirikan, ahli bid'ah akan menang. Ini prasangka buruk kepada Allah, seakan Allah membiarkan agama ini. Contoh yang keempat, menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Kenapa Allah memenangkan mereka? Jadi seakan-akan Allah berbuat tidak ada tujuannya. Itu prasangka yang buruk. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, dan semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya, baik kita tahu ataupun tidak. Intinya enggak boleh prasangka buruk, semuanya baik. Contoh yang kelima, menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia. Ketika manusia sudah mati jadi tulang belulang, mana mungkin Allah bisa membangkitkannya lagi? Ini juga prasangka buruk, prasangkanya orang kafir. Contoh yang keenam, Allah itu, mana dia? Allah menyangka Allah tidak akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang itu berbuat baik, kok hidupnya miskin terus, susah terus, padahal dia orang soleh. Itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia orang soleh, kenapa hidupnya di dunia susah, di akhirat apalagi? Itu prasangka buruk. Semua kebaikan pasti akan Allah balas. Kadang-kadang kita melihat langsung, kadang-kadang secara halus yang tidak kita sadari. Di dunia itu dibalas oleh Allah, terlebih-lebih lagi di akhirat. Kalau kita mengatakan orang yang sholat lima waktu enggak ada kebaikan di dalamnya, ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi yang ketujuh, menyangka bahwasanya jika dia meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat, meninggalkan riba dan semisalnya, Allah akan biarkan dia. Ini prasangka yang buruk. Aku sudah meninggalkan maksiat, sudah bertobat kepada Allah, meninggalkan riba, meninggalkan kezaliman, kok kenapa hidupku sempit? Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu dosa karena Allah kecuali pasti Allah akan balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini janji Rasul, pasti Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita meninggalkan dosa, terus ada di dalam diri kita keyakinan Allah biarkan kita, ini prasangka buruk, prasangka jahiliyah, prasangkanya orang-orang kafir dan munafik. Kemudian juga prasangka yang buruk juga adalah menyangka bahwasanya Allah menolak amalan hamba tanpa sebab. Allah menolak amalan hamba tanpa sebab. Enggak mungkin. Seorang hamba kalau sudah beramal, besar ataupun kecil, semuanya akan diterima oleh Allah, kecuali ada penghalang-penghalang yang bisa membuat amalan itu batal. Dan berbagai bentuk prasangka-prasangka yang lain. Intinya sebagai muslim, sebagai mukmin, kita harus husnuzon kepada Allah. Apapun keputusan Allah, harus kita yakini itu keputusan yang terbaik. Disitulah sifat seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berprasangka buruk, apalagi mencela Allah, mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi larangan mengucapkan lau, lau saja dilarang karena ada konotasi kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mengingatkan kita tentang sikap seorang yang bertauhid kepada Allah, betul-betul mengagungkan Allah Rabbul Alamin, karena Allah itu maha sempurna, perbuatan Allah semuanya sempurna, tidak ada celah dan cacat sedikit pun. Kita akhiri dengan doa kabaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.